Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naitu ta'allumah wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa nafa wal intifa. Wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wajwa ila al-huda wa dalala ala al-hirf. Ibtiha amma zatilahu kurbi wa sawabih. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في الأخلاق والأعمال. Ketahuilah seyogianya kalian bertafakkur dalam akhlak dan amal-amal yang Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dengannya awliya'ahu wa a'da'ahu, kekasih-kekasihnya dan musuh-musuhnya. Wa fima a'adda lil fariqaini fil ajil wal ajil, dan bertafakkurlah dalam apa-apa yang disiapkan untuk kedua golongan tersebut, fil ajil wal ajil, di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya orang yang baik-baik akan berada dalam kenikmatan surga, dan orang yang jelek-jelek maka dia akan berada di neraka jahim. Wa qala ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah la yastawun. Allah juga berfirman, apakah orang-orang yang mukmin, orang yang baik, sama dengan orang yang fasik? La yastawun, tidaklah sama antara kedua orang tersebut. Faqala ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah juga berfirman, barang siapa yang memberi daripada hartanya, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia beriman dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kebaikan-kebaikan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan yang mudah baginya. Dan sebaliknya, ila akhir surah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan sebaliknya, barang siapa yang bakhil dengan hartanya dan dia mengingkari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan berikan dia jalan yang sulit. Wa qala ta'ala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang sesungguhnya adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hati mereka akan takut. Ila qalihi ta'ala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum darajatun inda rabbihim wa mawfiratun wa rizqun karim, dan mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan pengampunan dan rizki yang mulia. Wa qala ta'ala, wa azallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh akan memberinya kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana diberikan hal tersebut kepada orang-orang yang sebelum mereka. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kepada kita perintah atau nasihat agar kita bertafakkur dengan akhlak dan amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bertafakkurlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan akhlak-akhlak orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, dan amal-amal mereka. Dan kemudian lihatlah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang melakukan amal kebaikan dan mempunyai akhlak yang baik. Begitu juga bertafakkurlah dengan sifat dan akhlak dan amalan orang-orang yang jelek, dan kemudian kalian tafakkur apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka daripada ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin berbohong dengan janji-janjinya dan dalam kalamnya. Oleh karena itu di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia di dunia ini tidak lain tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan berlomba-lombalah kalian dalam mendapatkan kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan sholat. Berlomba-lombalah kalian dalam berzikir. Berlomba-lombalah kalian dalam membaca Al-Quran. Siapa yang paling baik di antara mereka, itulah yang paling beruntung. Dan sebaliknya, kalau misalnya mereka enggan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi sebaliknya mereka berfoya-foya, mereka meninggalkan kewajiban, meninggalkan kebajikan dan kebaikan, maka itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan buat mereka neraka. Allah janjikan buat mereka azab, dan itu harus kita imani dan itu harus kita percayai. Setiap azab, setiap siksaan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat-ayat-Nya. Begitu juga yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis-hadisnya. Wajib kita beriman. Karena kita diwajibkan untuk beriman dengan 6 perkara yang salah satu daripada 6 perkara tersebut. Kita harus dan wajib beriman dengan yaumil akhir. Wa ma yata'allaq bil yaumil akhir. Kita harus beriman dengan hari kiamat dan apa yang terkait dengan hari kiamat. Termasuk adanya nantinya dibangkitkanlah manusia semuanya dari alam kuburnya, ditegakkannya hari kiamat di saat itu, dan disitulah juga dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jembatan mizan, timbangan yang disitu ditimbang semua amal manusia, mana yang lebih berat amalannya, kebaikan atau kejelekannya. Kemudian di situ ada tatayur suhu, akan berterbangan buku-buku manusia yang di situ tercatat semua amal kebaikan manusia, baik itu semua amal manusia baik itu kebaikan ataupun kejelekan. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah kitab tersebut, buku tersebut meninggalkan sedikit apapun, sekecil apapun, semuanya tertulis. Ada raqib dan atid. Setiap saat ada raqib dan atid yang selalu mencatat amal, baik itu amal yang baik ataupun amal yang jelek, semuanya dicatat. Dan itu buku nanti akan kita terima. Kalau kita menerimanya dengan tangan kanan, berarti itu tanda kebaikan. Tapi kita menerimanya dengan tangan kiri, berarti itu tanda kejelekan. Belum lagi nantinya dibentangkan jembatan sirat, yang melewatinya berarti dia lulus daripada ujian. Dia akan masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak lulus dalam menyeberangi jembatan, berarti di bawah jembatan tersebut sudah disiapkan api yang berkobar-kobar, disiapkan juga binatang buas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa siapapun yang nantinya tergelincir dari jembatan tersebut. Ini semuanya wajib kita imani, dan setelah itu ada surga, ada neraka. kita tidak beriman dengan hal tersebut, berarti kita bukan orang mukmin. Janganlah kita menjadi golongan yang mereka mengatakan bahwasanya tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Setelah mati ya sudah selesai. Tidak ada yang namanya nanti dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya surga, tidak ada neraka, azam. Semuanya itu bohong. Tidak ada kehidupan akhirat. Bahkan sebagian daripada ulama ini yang mengatakan dan berkeyakinan seperti ini, padahal jelas-jelas dalam banyak tempat dalam Al-Quran dijelaskan tentang azab, dijelaskan tentang surga, dijelaskan tentang neraka, tapi ini malah mengatakan tidak ada kehidupan lagi di akhirat. Setelah meninggal, menenggal, selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Murtad orang yang berkeyakinan seperti ini. Ini bukan orang mukmin lagi, bukan orang Islam lagi. Jadi kita punya keyakinan seperti itu. Artinya apa? Jadi kita harus berpikir selalu dan harus kita taruh di hadapan mata kita bahwasanya kita ini diciptakan di dunia bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengisi ladang kita. Mau diisi dengan ladang tersebut diisi dengan kebaikan ataupun kita mengisinya dengan kejelekan. Tapi dengan ingat, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan sedikit apapun, maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Barang siapa yang membuat kejelekan, kemaksiatan sedikit dan sekecil apapun, maka juga akan dibalas dengan kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Faman yurid harsal akhirati nu'tihi nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, menginginkan kebaikan di akhirat, maka aku akan berikan tambahan kebaikan buat dia nanti di akhirat. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi barang siapa daripada hambaku yang menginginkan ladang dunia, kebaikan di dunia, maka aku akan berikan dia kebaikan di dunia. Tapi ingat, dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa daripada kebaikan di akhirat nantinya. Tinggal kita yang memilih. Kita mau milih, kita memberikan atau mengisi ladang kita dengan kebaikan atau ladang kita diisi dengan kejelekan. Intinya kita tetap di sini, di dunia ini tidak ada yang namanya santai-santai, tidak ada yang namanya kita berfoya-foya. Tujuan utama kita hanya beribadah kepada Allah, sebanyak-banyaknya mencari bekal. Ya, ini namanya taklif. Setiap manusia tidak akan lepas daripada kewajiban, tidak akan lepas daripada hukum haram sampai dia meninggal dunia nanti, baru dia selesai. Waktu dan umur yang singkat itu semuanya tidak lepas daripada kewajiban Allah, tidak lepas daripada hukum haramnya Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Jadi kalau ada sekelompok orang yang mengatakan, "Wah, kita sudah saatnya untuk tidak melaksanakan sholat lagi karena kita sudah sampai makom yang tinggi. Kita sudah cukup mengingat Allah. Ketika masuk waktu sholat, tidak perlu melaksanakan sholat, kita mengingat Allah sudah itu merupakan kewajiban. Kewajiban sholat sudah gugur. Oh, mulai sekarang sudah kita boleh bermaksiat. Kita sudah sampai maqam." Dan apapun yang mereka katakan, itu semuanya tipu daya daripada setan. Dan kita yakin dan kita ketahui, sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini tidak ada atau tidak akan gugur yang namanya hukum wajib, dan tidak akan halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT ila yaumil qiyamah. Kalau misalnya ada seseorang yang diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk melakukan sesuatu yang haram, diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, Rasulullah SAW lebih berhak. Apa Rasulullah SAW diberi kebebasan oleh Allah SWT yang haram semuanya jadi halal buat Rasul? Tidak. Rasul yang haram, haram. Yang halal tetap tetap dilakukan. Yang haram tetap dijauhkan, dihindari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakut, orang yang paling banyak ibadahnya. "Wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah tahajud, sholat di malam hari dengan sambil menangis, bertadarruk, merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya, dan saking namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat di waktu tahajud tersebut, hatta tawarramat qadama, sampai bengkak kedua kakinya. Jadi kedua kakinya sampai bengkak karena lama berdiri melaksanakan salat sambil menangis di hadapan Tuhannya. Kita kapan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita pernah bengkak karena sebab melaksanakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini Nabi. Padahal Nabi ini hufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni segala dosanya. Semua dosa yang berlalu ataupun dosa yang setelahnya, jika itu ada dosa, tapi Nabi maksum, tidak ada dosa. Jika ada dosa pun diampuni oleh Allah SWT. Tapi bagaimana Nabi SAW tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau ada seseorang datang kepada seorang salaf, ya Syekh, ini ada sekelompok orang, mereka berkeyakinan bahwasanya mereka sudah sampai pada maqam yang tinggi, sehingga tidak perlu lagi melaksanakan sholat lima waktu, tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Mereka berkeyakinan bahwasanya sudah, mereka sudah sampai. Maka si syekh tersebut mengatakan, iya betul memang mereka sudah sampai, tapi mereka bukan sampai kepada surga, tapi mereka sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang namanya sampai-sampai tinggi maqamnya sudah selesai gugur kewajiban. La ubud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu al-maut, sampai mati. Selama kita masih hidup di dunia, tetap kita diwajibkan untuk beribadah. Oleh karena itu kita ingat Syekh Abdul Qadir Jailani, di saat beliau ini berkhulwah di suatu bukit, kemudian keluar daripada gua, dan di situ dia melihat cahaya. Yang cahaya tersebut menjulang dari bumi ke langit. Cahaya menjulang dari bumi ke langit. Kemudian cahaya tersebut mengeluarkan suara, dan seakan-akan suara itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala, karena suara itu mengatakan, ya abdi Abdul Qadir, wahai hambaku Abdul Qadir, minal an ahlaltu lakal muharramat wa asjadtu ankal wajibat. Wahai hambaku Abdul Qadir, mulai sekarang aku halalkan untuk kamu yang haram-haram, dan aku gugurkan darimu yang wajib-wajib. Kalau kita mendengar kayak gitu, wah ini sudah berarti bebas, kita sudah melakukan yang haram, kita boleh melakukan yang maksiat-maksiat sepuas mungkin, karena sudah merasa ini saya Abdul Qadir Jailani, ini sudah ibadah luar biasa mujahadahnya. Tapi saya Abdul Qadir Jailani ini mempunyai ilmu, dia tahu dengan ilmunya ini tidak mungkin. Dia mikir, Rasulullah SAW aja tidak diberi kebebasan, bagaimana aku diberi kebebasan oleh Allah? Ini cahaya menjulang ke langit, seakan-akan betul-betul itu adalah suara dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ilmunya Syekh Abdul Qadir meyakini itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu iblis. Maka disitulah Syekh Abdul Qadir mengatakan, ihsa ya lain, pergilah wahai kamu yang zat, wahai kamu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di saat dikatakan seperti itu, langsung cahaya tersebut meredup dengan sendirinya sedikit demi sedikit sampai menjadi hilang. Dan di saat sebelum menghilang, disitulah cahaya tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir, i'lam, ketahuilah bahwasanya aku telah menipu dengan ucapan seperti ini, dengan cara seperti ini, 70 orang siddiq, 70 orang wali, 70 orang yang makamnya tinggi tertipu dengan tipuan seperti ini, sehingga menjadi murtad, na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu kita punya ilmu, sampai kapanpun kita tetap tidak akan lepas daripada kewajiban-kewajiban, dan kita dituntut di sini untuk berbuat kebaikan, dan kita diberi kebebasan, terserah kita mau memilih hidup bagaimana. Inilah yang dikatakan oleh Jibril, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya nasihat untuk kita sebenarnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah wahai kamu, hiduplah anda dengan semaumu. Kamu mau hidup sebagai pejabat, boleh. Mau hidup sebagai ustaz, boleh. Sebagai pedagang boleh, sebagai polisi boleh, sebagai tentara boleh, sebagai apapun boleh. Tapi ketahuilah, fa innaka mayitun, apapun status kamu, kamu pasti akan mati. Mau jadi pejabat, pejabat ya mati. Mau jadi raja ya mati. Mau jadi presiden sekalipun ya tetap akan mati. Mau jadi ustadz pun yang mati, bukan kalau ustadz tidak mati. Mau jadi orang wali pun ya tetap juga mati. Mau pedagang pun orang mati, orang miskin pun semuanya mati. Mau jadi apa kalian, tetap terserah kalian. Mau pilih status kalian mau jadi apa. Tapi jangan lupa, yang ini jangan lupa, fa innaka mayitun. Jadi kalian harus mikir. Kalian mau punya profesi apapun, tapi tetap kalian harus dituntut untuk berbuat kebaikan. Tidak harus kalian menjadi ustaz, tidak harus kalian menjadi ulama, tidak harus kalian menjadi orang wali. Yang penting kalian berbuat baik di dunia ini. Mau kalian pedagang, mau kalian orang biasa, mau kalian pejabat, mau kalian sekalipun presiden, berbuat baik. Laksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan hindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayitun, kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah siapapun yang kamu ingin cintai. Mau cinta kepada siapapun terserah. Mau cinta kepada keluarga, mau cinta kepada istri, mau cinta kepada teman, sahabat, mau cinta kepada orang alim, siapapun yang kalian cintai, cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, siapapun yang kalian cintai pasti akan kamu berpisah dengannya. Mau dengan istri akan berpisah, mau dengan suami akan berpisah, mau dengan anak orang tua akan berpisah, mau dengan guru akan berpisah, mau dengan murid akan berpisah, semuanya akan berpisah. Mau cinta dengan siapapun terserah kalian. Fa innaka mufariqu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesuka kamu. Mau beramal dengan apapun kalian, mau melakukan apapun yang kalian inginkan, terserah. Fa innaka majziyun bih. Tapi ketahuilah, kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kama tadinu tudan, sebagaimana apa yang kamu lakukan di dunia, begitu juga kalian akan diperlakukan seperti itu. Kalian mempunyai kelakuan yang baik di dunia, kalian akan diperlakukan oleh Allah dengan yang baik. Kalian sebaliknya mempunyai kelakuan yang tidak baik, yang jelek, kalian akan diperlakukan dengan yang jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal ma'sita fa innaka majzun bi. Oleh karena itu tidak mungkin. Kalau seseorang menanam misalnya benih jeruk, tumbuh pohonnya, tahu-tahu buahnya keluar duri, enggak mungkin. Keluarnya keluar durian, enggak mungkin. Yang ditanam benih jeruk, keluarnya buahnya jeruk. Yang ditanam benih anggur, keluarnya anggur. Yang ditanam benihnya benih mangga, keluarnya buahnya buah pohon, buah mangga. Artinya apa? Kita pun juga demikian. Kalau kita menanam di dunia ini, di ladang kita sekarang ini, dengan amalan yang baik, pasti juga yang kita dapatkan baik. Kalau kita menanam dengan kejelekan, yang akan kita dapatkan jelek. Jangan seperti munafik. Al-munafik la ya'malu wa yadhhak. Orang munafik itu tidak mau beramal, tidak mau beribadah, tapi dia merasa aman. Dia merasa akan masuk surga. Dia berpikir bahwasanya orang yang masuk neraka itu orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Eropa, orang Barat. Sawadun nas kasir, orang-orang kan banyak. Itu mereka itu, orang-orang itu yang masuk neraka. Jadi kalau kita-kita ini orang-orang apa, penghuni surga semuanya, padahal tidak beramal. Ya sama aja dengan orang yang tidak menanam, kemudian dia mengharapkan buah. Ya tidak mungkin. Jadi harus kita mikir. Oleh karena itu, Sulaiman bin Abdul Malik, seorang penguasa di zamannya, pernah bertanya kepada Abu Hazim, seorang alim minal ulama, Abu Hazim. Ya Syekh Abu Hazim, kaifal gudum ilallah, kaifal gudum alallah. Bagaimana kita nanti meninggal dunia, kemudian kita akan menghadap Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita itu, bagaimana? Maka Abu Hazim mencontohkan, ammal muhsin Fa innahu yaqdamu 'ala Allah kama yaqdamu rajulun min safarihi 'ala ahlih. Adapun orang yang baik, ketika nantinya datang waktu ajalnya, datang dia waktunya bertemu dengan Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang yang berpergian dalam waktu yang lama, dirindukan oleh keluarganya, kemudian datang. Bagaimana keluarganya merindukan, bagaimana kebahagiaan ketika itu, rangkulan, senang disambut. Begitu juga kalau kita orang yang menjadi orang yang baik di dunia ini, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan disambut oleh Allah dengan sambutan yang hangat. Kita husnudzon kepada Allah, kita akan disambut dengan Allah dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan. Tapi sebaliknya, amal musyi, orang yang jelek, yadam alallah, dia akan menghadap kepada Allah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala kama yadam al-abik ala maulah au ala sayyidi, sebagaimana budak yang dia tidak taat kepada tuannya. Dari taat tidak taatnya sampai kepada tuannya, sampai-sampai dia minggat. Tahu-tahu ada yang menangkapnya dan dibawa kepada tuannya. Bagaimana budak tersebut ketika mau menghadap tuannya? Pasti menghadapi tuannya tersebut dengan kecemasan, ketakutan, karena di hadapannya adalah hukuman, karena dia berbuat salah kepada tuannya. Ya begitu juga hamba, begitu juga manusia ketika menghadap kepada Allah dengan membawa dosa, dengan membawa kesalahan kepada Allah, kita tinggalkan kewajiban-kewajiban Allah, kita terobos larangan-larangan Allah, kita menghadapi Allah SWT dengan rasa yang takut, khawatir, tidak aman kita di akhirat nantinya. Kita merasa aman di dunia, tapi kita tidak merasa aman di akhirat, na'udzubillah. Sebaiknya kalau kita takut di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi senang, kita akan menjadi bahagia. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, la ajma ala abdi amnen wala khaufen. Aku tidak akan mengumpulkan untuk dua hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Tidak mungkin. Fa idza aminani fid dunya amantuh yaumal qiyamah. Fa idza aminani fid dunya khawaftuh yaumal qiyamah. Barang siapa daripada hambaku yang merasa aman di dunia, dia santai-santai di dunia, tidak mau beramal, merasa aman dari azab Allah, merasa aman daripada siksaan Allah, dia tidak mau ibadah, khawaftu yaumal qiyamah, aku akan berikan rasa takut di hari kiamat. Dan sebaliknya, fa idza khawfani fid dunya amantu yaumal qiyamah. Kalau hambaku di dunia dia mempunyai rasa takut kepadaku, takut melakukan yang haram, takut meninggalkan yang wajib, amantu yaumal qiyamah, aku akan berikan dia rasa aman di hari kiamat, di saat orang-orang lain ketakutan, di saat orang-orang lain cemas, tapi dia aman, tenang, bahagia, terhibur. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tinggal memilih hidup kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan pilih. Kalau kita memilih kebaikan, ya itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal abrara, sebagaimana disebutkan tadi, innal abrara lafi na'im wa innal fujar rahim. Pernah Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Allah Musa mengatakan, ya Rabb, anta khalaqtal khalqa kullahum wa rabbaitahum falima la taj'alhum kullahum fi jannatik. Musa bermunajat kepada Allah yang maknanya, ya Allah, kamu itu menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua manusia engkau ya Allah, dan engkau yang memberi rezeki kepada mereka semua, baik yang muslim baik yang kafir, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kamu tidak jadikan mereka semuanya itu di surgamu? Kenapa harus ada yang di neraka, harus ada yang di surga? Kok tidak semuanya aja dijadikan di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dengan lisan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan perintah, ya Musa, isra zar'an, wahai Musa, tanamlah tanaman. Ditanam oleh Nabi Allah Musa sampai panen. Setelah panen, dia ambil hasilnya. Maka di situ Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, Apakah kamu sudah ambil apa yang kamu panen? Iya ya Allah, semuanya aku ambil. Tidak kamu sisakan sedikit pun. Ya paling yang tidak aku ambil, yang aku sisakan ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Kotoran-kotorannya, jeraminya, ini tidak bermanfaat, aku tinggalkan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hakadza ya Musa. La udkhilul jannata man la khaira fiha." Begitu juga aku wahai Musa, aku tidak akan masukkan surga orang-orang yang tidak ada kebaikannya. Bagaimana aku akan memasukkan surga orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang selalu berperang kepadaku dengan maksiat-maksiatnya, orang yang tidak beriman kepadaku, orang yang bermusuhan denganku, tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajibanku, aku akan masukkan dia ke surgaku? Ya tidak mungkin. Sesuatu yang tidak manfaat, orang tersebut orang yang tidak manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu bagaimana as-salafus salihun, orang-orang saleh, kita jadikan bagaimana bersemangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ibadah mereka. Ada yang sampai sholat setiap harinya 200 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mulai kecil itu, mulai masih masa mudanya, masih belajar ngaji dengan gurunya, keluar daripada musholah ngajinya itu, tidak pergi pulang ke rumah langsung, tapi mampir dulu ke masjid sholat 200 rakaat setiap hari. Jadi mulai kecil ini. Begitu juga A'imah Uwais Al-Qarani. Bagaimana ibadahnya Imam Uwais Al-Qarani sampai dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Sepanjang malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Dia akan mengatakan malam ini malam ruku, maka sepanjang malam dia ruku, nangis kepada Allah. Hazihi lailah lailatul sujud, dia alamakan sujudnya. Hazihi lailah lailatul qiyam, dia alamakan berdirinya dengan baca Quran, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga a'immah, Al-Imam Syafi'i, setiap hari tidak kurang dari satu kali khataman Al-Quran. Satu kali khataman Al-Quran. Kita kapan khataman Al-Quran baru Ramadan? Hari ini kita baca Quran? Atau mungkin hari ini kita berapa kali membaca salawat kepada Rasulullah SAW? Berapa kali kita membaca La ilaha illallah? Atau kita berapa kali sedekah di hari ini? Harus kikir, setiap kebaikan, setiap satu tasbih, satu kebaikan sedikit pun akan berguna buat kita di akhirat. Jangan buang-buang waktu. Jadi mereka tidak, orang-orang yang mengetahui nilai waktu, nilai hidup, dan mengetahui apa sih maksud dan tujuan daripada Allah menciptakan manusia di dunia ini, sehingga mereka menggunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka itu banyak yang sholatnya sampai 1000 rakaat setiap hari. Itu menjadikan kebiasaan, dijadikan sebagai wirid. Termasuk imamuhum adalah Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Imam Ali Zainal Abidin sibit Rasulillah, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1000 rakaat Zainal Faqih Muqaddam mengikutinya, 1000 rakaat Syekh Abdul Qadir Jailani, 1000 rakaat setiap hari. Setiap hari, setiap malam. Begitu juga Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i di Irak, Sayyidi Ahmad Al-Badawi di Mesir, seorang wanita yang Rabi'ah Al-Adawiyah, termasuk 1000 rakaat setiap hari. Dan setiap malam dia tidak pernah tenang. Bagaimana aku tenang di malam hari yang belum tentu aku aman daripada azab Allah di malam hari tersebut? Selalu dia ingat keadaan akhirat. Mereka tahu kenapa kok mereka melakukan tersebut, karena mereka tahu nilai ibadah di sisi Allah di akhirat nanti. Mereka akan sangat mensyukuri satu tasbih subhanallah aja. Mereka sangat mensyukuri hanya cuma mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hingga Habib Abdullah bin Husin bin Tahir membaca ya Allah 25,000 setiap hari. Selain membaca itu, membaca la ilaha illallah 25,000 setiap hari. Membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25,000 setiap hari. Tidak ada waktu kosongnya. Itu belum ngajarnya, belum dakwahnya, belum mengajar keluarganya, belum kewajiban berkaitan dengan keluarganya. Dia kok bisa mampu? Karena punya semangat. Dia tahu di depan, di hadapan mereka ini adalah al-maut. Di hadapan mereka ini adalah amal kebaikan, al-mizan nanti akan ditimbang. dan di situ seseorang akan betul-betul menyesal kalau ada kejelekan, ada kemaksiatan yang dia lakukan dan belum taubat dan tidak diampuni oleh Allah SWT. Oleh karena itu kalau kita melihat jenazah digiring oleh orang-orang, kita yang pikir, kita tanya, coba kita pikir, jangan hanya kita melihat jenazah kita tidak mengambil pelajaran daripada itu. Kita ambil pelajaran, termasuk kita ambil pelajaran bahwasanya suatu saat kita pun juga akan diangkat jasad kita seperti jenazah tersebut. Suatu saat pasti kita akan dimandikan oleh orang-orang, akan dikafani, akan dibawa, digotong pakai keranda. Kita tidak pernah kan dibawa pakai keranda, suatu saat akan dibawa pakai keranda. Suatu saat kita akan dipendam. Kalian perlu melihat kalau misalnya ada orang mati di kubur, lihat itu bagaimana mayit tersebut ditaruh sendirian di situ, di tempat yang kotor, sendirian tanpa ditemani siapapun, seorang pun. Jadi kalian jangan mengandalkan orang tua, guru, mengandalkan harta kalian, jabatan kalian percuma, nasab kalian percuma, apa ilmu kalian percuma, hanya amal, amal kalian yang akan bersama di kuburan nanti. Ya itu kita ambil pelajaran, ya Allah. Terus kita ambil pelajaran bagaimana jenazah tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat, tidak bisa lagi membaca Al-Quran, tidak bisa lagi untuk bersedekah, yang sampai kita menyesal. Jadi umpung kita masih belum menjadi seperti dia, masih diberi kesempatan, jangan tertipu. Jadi kalau kita masih diberi nafas oleh Allah, bisa menyambung hidup kita masih, berarti kita ingin diinginkan oleh Allah SWT untuk segera bertobat. Ayo anak, kasih waktu kamu, anak kasih waktu lagi kamu untuk bertobat, anak kasih waktu lagi kamu sehari untuk bertambah amalmu, anak kasih. Bagaimana Rabi bin Khasam, begitu Rabi bin Khasam dia menggali kuburan, kemudian setiap malam dia tidur di kuburnya. Apa yang dilakukan? Seakan-akan dia membayangkan dia adalah orang yang sudah mati. Dia tidur di kuburnya, dia membayangkan dia betul-betul mati, tidak bisa lagi, dia tangisi dirinya, ya Allah, bagaimana aku belum sempat taubat, belum sempat meminta maaf kepada orang yang pernah aku zalimi, yang pernah aku sakiti, aku belum menambah amal, belum punya amal yang banyak, belum punya bekal yang banyak, ya Allah, kepingin aku hidup lagi. Padahal dia masih hidup, cuma dia bayangkan sebelum terjadi penyesalan, karena kalau mati sungguhan tidak mungkin bisa kembali. Maka di situ dia merengek-rengek kepada Allah, ya Allah, kembalikan tolong aku ke dunia, ya Allah, berikan aku kesempatan lagi untuk beramal, berikan aku kesempatan untuk bertaubat dulu. Maka kemudian dia memanggil, dia menirukan seakan-akan suara Allah dan mengatakan, ya Rabbi, al-an gadir taja'naka fi dunya fa'amal. Wahai Rabbi, hambaku, kamu sekarang aku kembalikan lagi ke dunia, maka beramalah. Jangan kamu sia-siakan kesempatan kedua ini. Padahal kesempatan kedua tidak ada. Tapi begitulah seorangnya seharusnya berpikir bahwasanya tidak ada lagi yang namanya kesempatan dunia. Kalau kita tidak melakukan atau tidak mengisi ladang kita dengan kebaikan, kita akan menyesal nantinya. Oleh karena itu, pernah Habib Ali bin Idrus bin Syahab, Habib Ali bin Idrus bin Syahab, bagaimana semangat luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Banyak baca Quran, banyak sholat, banyak sedekah, banyak berdakwah, memberi nasihat, belum lagi mendidik keluarganya. Dari betul-betul dia sibuk dengan ibadah kepada Allah sampai tidak memikirkan dirinya. Jadi kadang dirinya ini tidak terurus makannya, tidak terurus dia kesehatannya, sampai kurus. Bahkan kalau malam dia tahajud, paling sedikit dia baca 10 juz Quran. 10 juz Quran. Ini tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding Imam Abu Hanifah. Setiap malam dia sholat satu rakaatnya, baca Quran dari awal sampai akhir, satu hataman Imam Abu Hanifah. Dan sepanjang malam dia tidak pernah tidur, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini masih paling sedikit 10 juz dia baca Al-Quran ketika beliau tahajud ini. Sampai temannya pernah mengatakan, ya Habib, sudahlah, jangan kamu terlalu memaksa, jangan kamu terlalu banyak beramal. Kamu mempunyai Sayyidina Al-Faqih, kamu mempunyai Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad, kamu mempunyai Habib Abdurrahman As-Saggaf, mereka akan memberikan syafaat untuk kamu nantinya. Maka dia mengatakan, la, ana ma urid ba'adkhul lajiyah ba'ansur li barik wa ba'adfa wa ba'asfa. Ini bahasa Hadramut. Beliau mengatakan yang artinya, aku tidak akan menghadapi hari kiamat nanti untuk ikut-ikutan kepada orang. Tidak mau. Ana tidak mau mengharap syafaat orang lain. Tidak. Aku akan mengangkat benderaku sendiri. Dan aku di akhirat punya cita-cita untuk memberikan syafaat kepada orang sebanyak-banyaknya. Jadi aku untuk mendapatkan seperti itu harus beramal banyak, harus beribadah banyak, tidak mau ikut orang, tidak mau mengharap syafaatnya orang. Ini semangat bagaimana? Jangan kita mengharap, wah insya Allah syafaat. Iya kalau dapat syafaat, kalau ternyata tidak, biasa kita hancur. Bagaimana semangatnya dia? Ana tidak mau mengharap syafaat orang lain. Bahkan ana punya semangat, punya cita-cita, ana yang memberikan syafaat kepada orang lain. Ana akan angkat bendera, aku akan berikan kepada orang-orang yang pengikutku untuk dia selamat di akhirat nanti. Dengan itu mereka bermujahadah, masya Allah. Ya i'mal, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'mal lidunyak biqadri muqamika fiha. Kalian beramallah untuk duniamu sekedar kamu itu berapa lama kamu hidup di dunia. Apa kamu hidup di dunia ini untuk 1 miliar tahun? Apa 1000 tahun? Tidak, sebentar, tidak lama, waktu berjalan cepat. Jadi artinya apa? Kamu usaha untuk duniamu sekedar untuk kebutuhanmu yang hanya sedikit, singkat aja kehidupan dunia, enggak usah perlu tenang. Kita punya kehidupan, punya kebutuhan, kebutuhan dunia, kita punya kebutuhan, kebutuhan akhirat. Kebutuhan akhirat ini kehidupan yang selama-lamanya. Kebutuhan dunia ini hanya sebentar. Kok kita lupakan kebutuhan di akhirat hanya untuk mendapatkan kebutuhan dunia, yang kita hanya mendapatkan kebutuhan dunia atau dibutuhkan kebutuhan tersebut hanya untuk sebentar aja. Kita lupakan kebutuhan akhirat yang untuk selama-lamanya. I'mal li akhiratik biqadri muqamika biha. Wa'mal li jannah biqadri hajatika ilaiha. Rasul juga bersabda, beramallah untuk surga seukuran berapa kuat keinginanmu untuk mendapatkan surga Allah. Kalian ingin masuk surga Allah sebentar? Ya ingin, masing-masing ingin. Seberapa keingin kamu masuk surga Allah? Oh pasti sekuat-kuat keinginan manusia. Ya kalau kamu kepingin betul masuk surga, kamu tidak beramal, ya kamu tidak sesuai dengan keinginanmu. Bertambah keinginan seseorang untuk masuk surga, ya tentunya harus bertambah amalmu. Bertambah keinginan seseorang untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi, ya tentunya amalnya harus lebih tinggi daripada orang lain. Tidak mungkin sama ini. Sebagaimana tadi dikatakan, la yastawun afaman kana mu'minan kana fasikan, apakah sama orang yang mukmin dengan orang yang fasik? La yastawun, katanya Allah, tidak sama. Jadi mau dapat surga yang tinggi, ya harus kamu amalmu tinggi. Wa'mal linnar biqadri sabrika anha, dan beramallah untuk neraka seukuran berapa kuat kamu menahan siksaan neraka, berapa kuat kamu menahan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kamu kuat, kalau enggak kuat ya jangan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dan kekuatan sehingga menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, khairul lutfi afiyah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.